hingga sekarang. Gue pengen lo jadi pacar gue. Mestinya lo tahu, mestinya lo mau, harus mau. Segala cara, segala galanya gue lakukan untuk mendapatkan lo. Mestinya lo tahu, mestinya lo mau, harus mau. Oke, sekali lagi. Dari dulu hingga sekarang gue pengen lo jadi pacar gue. Mestinya lo tahu, mestinya lo mau, harus mau. Segala cara, segala galanya gue lakukan untuk mendapatkan lo. Mestinya lo tahu, mestinya lo mau, harus mau.